pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Rabu 10 Agustus 2016 dibacakan Ardiansyah dan Kamal. Kapal cepat KM Express tidak beroperasi akibat baling-baling yang terlilit tali. Tim gabungan amankan kayu yang tidak bertuan di Alavan. Ganti rugi lahan waduk Ruko tahap 2 disiapkan 10 miliar rupiah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lhokseumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun, kapal cepat KM Express Bahari 8B yang parkir di pelabuhan penyeberangan Balohan, Sabang pada pelayaran trip pertama Rabu pagi batal berangkat mengangkut penumpang dari Sabang ke Ulele, Banda Aceh. Akibatnya puluhan calon penumpang yang sudah antri di ruang tunggu terpaksa beralih naik kapal lambat KMP BRR. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Abdurrani, membenarkan pada pelayaran trip pertama Rabu pagi, kapal cepat KM Express Bahari 8B batal berangkat mengangkut penumpang dari Sabang ke Ulele, Banda Aceh. Hal ini disebabkan karena mengalami rusak pada propeler baling-baling yang terlilit tali saat kembali dari Banda Aceh ke Sabang Selasa sore. Kapal cepat ini sempat diterjang ombak menyusul angin kencang disertai hujan yang menerpa kawasan itu. Akibat tidak beroperasinya KM Express Bahari 8B, puluhan calon penumpang yang sudah antri di depan loket penjualan terpaksa beralih menumpangi kapal lambat KMP BRR yang berangkat pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Meski KM Express Bahari 8B tidak beroperasi karena rusak, namun tidak ada penumpang yang terlantar di pelabuhan. Semua penumpang yang akan menyeberang ke Ulele pada pagi dan siang tadi habis terangkut dengan kapal lambat KMP BRR. Sedaralun, tim gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Dinas Kehutanan Simelu mengamankan kayu ilegal beserta dua unit mesin cinsau di kawasan pegunungan Lafaka, Kecamatan Alavan, Simelu, Selasa sore. Kayu yang ditemukan tanpa pemilik itu akhirnya dibawa ke Sinabang untuk diamankan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Simelu. Dari Simelu, Sari Mulyasno melaporkan. Kadis Hutbun Simelu Hasrat SP membenarkan pihaknya dan tim gabungan mengamankan kayu tidak bertuan di Alavan. Jenis kayu resak kelas 1 ini diperkirakan sebanyak 5 kubik. Kayu beserta dua unit mesin sinsau telah diamankan di Dishut. Hasrat mengatakan tim gabungan pemberantas pelaku illegal logging setelah menerima laporan masyarakat menyebutkan ada aktivitas penebangan kayu di Alavan. Tim langsung ke lokasi dan menemukan tumpukan kayu yang telah siap digergaji dengan sinsau. Pihak kepolisian Simelu saat ini masih terus menindaklanjuti kepemilikan kayu yang berhasil diamankan. Karena saat tim ke lokasi, pelakunya tidak ditemukan dan diduga lari ke hutan sebelum petugas tiba di lokasi. Sedaralun, tahun 2016 dipersiapkan dana ganti rugi lahan tahap kedua untuk pembangunan waduk Rukoh Kecamatan Tite, Kecamatan Kemala, PIDIE sebesar 10 miliar rupiah dengan luas lahan 20 hektar. Dana tersebut bersumber dari APBN. Dari PIDIE, Nurni Hayati melaporkan. Asisten 1 Bidang Pemerintah Dr. Andes Yusri Amalik mengatakan persiapan pembangunan waduk Rukoh terus dilakukan. Hingga kini masih proses pembayaran ganti rugi lahan. Dalam hal ini dilakukan pihak provinsi, Badan Pertanahan Negara, dan Pemkab PIDI selaku fasilitasi. Yusri mengatakan luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan waduk 1.217 hektar yang telah dibayar ganti rugi sekira 53 hektar dengan anggaran Rp21 miliar rupiah dari pusat. Sedangkan tahap kedua, luas lahan yang dibebaskan 20 hektar belum dibayar. Dananya masih dipersiapkan sekitar 10 miliar rupiah. Sehingga dari luas lahan untuk waduk 1.217 hektar, sementara lahan baru dibebaskan masih minim. Artinya masih butuh waktu untuk proses lanjutan rencana pembangunan waduk. Pembangunan waduk ini sangat diperlukan guna mengatasi kekurangan air ke persawahan petani di 16 kecamatan di Pidi. Syedaralun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subul Salam kini kembali dapat melayani pembuatan IKTP setelah blanko tersedia kembali. Sebelumnya, blanko IKTP sempat kosong sejak Juni lalu sehingga mengganggu proses pembuatan IKTP. Dari Simelu, Sari Mulyasno melaporkan. Kadisduk Pencapil Subul Salam Bincar Sinaga mengatakan blanko IKTP sudah masuk ke dinasnya sepulang stafnya dari Kemendagri di Jakarta. Namun blanko yang tersedia terbatas yakni sebanyak 900 lembar. Blanko ini dipastikan cepat habis karena saat ini telah ada 200-an lebih berkas warga yang mengurus pembuatan KTP elektronik. Bincar pun menghimbau masyarakat yang sebelumnya membutuhkan KTP elektronik untuk segera mendatangi kantornya agar diproses. Bincar menjelaskan blanko IKTP dipasok langsung dari Kemendagri Jakarta dan sempat kosong sejak Juni lalu. Masalahnya karena blanko yang dikirim beberapa bulan lalu tidak dapat digunakan lantaran ada kerusakan. Namun sejak kemarin Disduk Pencapil Subul Salam sudah mulai dapat melayani warga untuk membuat IKTP. Bicar berharap masyarakat segera mengurus IKTP dan bagi yang masih mengisi berkas dapat secepatnya ke kantor Disduk Pencapil untuk proses pemotretan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun, sekira 3 km lahan hutan belantara di Gampung Pulau Senong, Tangsi, Pidie diresmikan untuk pembukaan jalan baru bernama Jalan Blang Mile. Jalur ini diperkirakan akan tembus ke jalan lintas provinsi antara wilayah Tangsi ke Janto, Aceh Besar. Dari Pidie, Nurni Hayati melaporkan. Bupati Pidie Sarjani Abdullah di sela-sela peresmian pembukaan Jalan Blang Mile Tangsi mengatakan ruas jalan dibuka sepanjang 3 km. Perluasan ini berupa hutan belantara yang dibabat lalu dibersihkan menjadi ruas jalan kampung dan bisa dilewati kendaraan. Selanjutnya untuk pembuatan jalan beraspal akan diusulkan pada anggaran kabupaten ke depan. Bupati Sarjani mengatakan tujuan pembukaan jalan baru agar membantu masyarakat mengangkut hasil pertanian. Karena banyak terdapat tanaman durian, coklat, dan kopi yang merupakan hasil produksi hutan di wilayah tersebut. Camat Tangsi Insinyur Jakfar mengatakan, pembukaan jalan baru di hutan wilayah Gampung Pulau Senong berbatasan dengan Gampung Nebuk Badu sangat bermanfaat. Jalur ini juga memudahkan transportasi antara Tangsi ke Janto, Aceh Besar. Syedaralun, Komisi Kejaksaan melihat ada permasalahan serius dalam pelaksanaan eksekusi mati jilid 3 terhadap 4 orang terpidana mati pada 29 Juli lalu. Permasalahan tersebut menyangkut transparansi anggaran serta pelaksanaan hukuman mati yang dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang grasi. CNN Indonesia melansir. Pelaksanaan eksekusi diduga telah melanggar Undang-Undang Grasi karena saat dieksekusi, 3 dari 4 terpidana mati masih menunggu jawaban atas grasi yang mereka ajukan. 3 orang tersebut yaitu Sheikh Osmane, Humphrey Ejik Everson, dan Freddy Budiman. Komisioner Komisi Kejaksaan Indro Sugianto menyatakan pihaknya telah membentuk tim internal khusus untuk menindaklanjuti dugaan maladministrasi dari pelaksanaan eksekusi mati jilid 3. Tim internal tersebut nantinya akan melakukan kajian ulang serta menginvestigasi lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan hukuman mati. Tim internal nantinya juga akan melakukan evaluasi sehingga pelaksanaan hukuman mati ke depan bisa terlaksana sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syedaralun, Paul Pogba bisa mencatat debutnya di kandang Manchester United ketika MU bermain melawan Manchester City bulan depan. Kompas.com melansir. Dua klub dengan belanja terbesar di Inggris musim panas ini akan saling bertemu di Old Trafford pada 10 September mendatang. Laga yang akan mempertemukan dua manajer top, Jose Mourinho dan Josep Guardiola, bisa menjadi panggung untuk debut Pogba. Usai dibeli dengan harga 89 juta pound sterling dari Juventus, Pogba disebut akan berlatih dengan tim asuhan Mourinho pekan ini guna membangun kembali stamina dan ketajaman. Namun hanya ada 3 pertandingan yang akan dimainkan United sebelum jeda internasional pertama musim ini, yakni melawan Bournemouth di akhir pekan, disusul melawan Southampton dan Hull City di 2 pekan berikutnya. Namun disebutkan bahwa waktu ideal bagi Pogba untuk melakukan debutnya sebagai pemain United adalah dengan bermain di laga derby melawan Manchester City. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 10 Agustus 2016. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.